الحمد لله العزيز الغفار مكوّل الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصر. أما بعد، نواصل درسنا في دراسة المجلد الثاني من دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وقد دخلنا إلى الدرس السابع وبدأنا به وأجبنا عن بعض التمارين فيه. Sudah kita mulai ya, masuki dars as-sabi' wa dirasah ba'd al-qawa'id al-muta'alliqati bi hadha ad-dars. Lakin qabla dhalika naqra awwalan hadha an-nass, yani an-nass fi ad-dars as-sabi'. Kita ulang dulu baca teksnya hatta nudhakir al-qawa'id wa al-alfaz fi hadha ad-dars. Aina dhahabtum ba'd ad-dars ya abna'i? أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي؟ ذهبنا إلى الملعب. ذهبنا إلى الملعب. أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة؟ لعبنا اليوم كرة القدم. لعبنا اليوم كرة القدم. لعبنا كرة السلة في الأسبوع الماضي. أما ذهبتم إلى المكتبة اليوم؟ أما ذهبتم إلى المكتبة اليوم؟ بلى ذهبنا. بلى ذهبنا. ماذا قرأتم هناك؟ ماذا قرأتم هناك؟ قرأنا الصحف. قرأنا الصحف. أسمعتم الأخبار من الإذاعة اليوم؟ أسمعتم الأخبار من الإذاعة اليوم؟ نعم سمعناها. نعم سمعناها. من أي إذاعة سمعتم؟ من أي إذاعة سمعتم؟ سمعنا من ثلاث إذاعات. سمعنا من ثلاث إذاعات. من إذاعة الرياض وإذاعة القاهرة وإذاعة لندن. من إذاعة الرياض وإذاعة القاهرة وإذاعة لندن. سمعت أن بلالا مريض وأنه في المستشفى. سمعت أن بلالا مريض. أصحيح هذا؟ أصحيح هذا؟ نعم هذا صحيح شفاه الله. نعم هذا صحيح شفاه الله. آمين. آمين. متى دخل المستشفى؟ متى دخل المستشفى؟ دخل قبل ثلاثة أيام. دخل قبل ثلاثة أيام. أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي؟ أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي؟ أرأيتموه؟ أرأيتموه؟ أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه. أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه. وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب؟ وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب؟ أهذه هي؟ أهذه هي؟ لا، المجلة ذات الغلاف الأصفر. لا، المجلة ذات الغلاف الأصفر. هي عندي. هي عندي. أخذتها اليوم. أخذتها اليوم. يا عندي دي سيني عندي مكانية. يا عندي يا menunjukkan letak ya posisi. Bukan menunjukkan kepemilikan. Kalau yang jilid satu sudah kita belajar bahwa inda bimana al-milk menunjukkan kepemilikan. Indiyah milkiyah. Ya, tapi kalau ini bukan, ini hanya menunjukkan posisi, tapi majalahnya mah punya ayah, bukan punya si Marwan. Yarinul jarasu fa yaqumu Marwan wa yaftahul baba wa tadkhulu akhawatuhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين ذهبتن يا بناتي؟ أين ذهبتن يا بناتي؟ ذهبنا لزيارة المديرة. ذهبنا لزيارة المديرة. أمشيتن أم ذهبتن بالسيارة؟ أمشيتن أم ذهبتن بالسيارة؟ Masyaina li'anna baitaha qaribun min madrasatina. Huwa bainal masjidi wal madrasati. Awajadtunnaha fil baiti. Awajadtunnaha ittasara bihi dhamirani muttasilani. Ini fi'il yang bersambung dengan dua dhamir muttasil. Ahaduhuma fa'ilun wal akharu maf'ulun bih. Salah satu dhamirnya sebagai fa'il, dhamir yang kedua sebagai maf'ul bih. Wajadtunna. Tunna dhamirun muttasilun sebagai fa'il. Antunna, kalian mendapati. Ha dhamirun muttasilun juga, tapi yang sebagai maf'ul bih. Ya, ingat-ingat, boleh seperti ini ya. Dua dhamir muttasil bersambung dengan fi'il. Salah satu sebagai fa'il, yang kedua sebagai maf'ul bih. Seperti yang sebelumnya juga, ara'aitumuhu, ara'aitum. Tum antum fa'il. Hu punya sebagai maf'ul bih. Ya, wa hadha ja'izun fil lughatil arabiyyah. Bal ja'izun thalathatu أو ثلاثة ضمائر متصلة بالفعل الواحد. Bahkan boleh tiga ضمير متصل bersambung hanya dengan satu fi'il. Ya, boleh. Ketika fi'ilnya itu membutuhkan dua maf'ul bih, itu nanti ada. Ya, tapi itu entar kelas master ya, bukan kelas dulu-dulu. Naam wajadnaha jalasna indaha thulutha sa'atin. Naam wajadnaha jalasna indaha thulutha sa'atin. Wa kharajna min baytiha fi sa'ati al-khamisati. Wa kharajna min baytiha fi sa'ati al-khamisati. Ya, thulutha. Seper berapa itu? Tiga. Seper tiga. Sa'atun wahidatun, satu jam. Satu jam, 60 menit. 60 menit bagi 3, 20 daqiqah. 20 daqiqah. Ada juga rubu'u, rubu'u sa'atin. Sa'atu wahidah dibagi 4. 15 daqiqah. Ini penggunaan-penggunaan waktu dan pecahannya yang itu sering. Imma sa'atu wahidah 2/3. Enggak ada. 20 menit. Biasanya enggak disebut seperti itu. Jalan, ah, mana? Sa'atul Rabi'ah wa thulutsai. Wa thulutsai wa thulutsain. Wa thulutsai sa'at. Jam 4 2/3. Orang ngalinya aja udah pusing. 4 2/3. Biasanya kalau ada 2 per gitu, makanya pengecualian. Sa'atul khamisah illa thulutsa. Sa'atul khamisah illa thulutsa. Jam 5 kurang 1/3. Biasanya lebih mudah pecahannya satu. Kalau sekarang ilah ya? Ilah. Satu rabi'a illa rub'a. Jam 4 kecuali 1/4. 3/4/5. 3/4/5. Biasanya seperti ini. Jarang pakai. Bahkan sebenarnya sah secara bahasa Arab, tapi itu susah diucapkan. Dan mukhatab juga kalau dengar itu pakai mikir dulu. Biasanya tidak digunakan itu. Tapi pecahan-pecahan yang digunakan adalah ini. Sa'atun wahidah, au nisfu sa'atin, au thuluthu sa'atin, au rubu'u sa'atin. Iya, sepertiga aja. Jarang. Sepertiga. Setengah, seperempat dong. Setengah, seperempat. Sepertiga. Enggak, jarang. Tapi masih mudah karena dibagi 3, 60 bagi 3 kan habis ya. Iya, mudah. Tapi penggunaannya jarang. Iya. Kalau detection sulusa ya kan? Kalau itu sulusa, ini kalau keterangan waktu jadi maf'ul fih itu. Ketika keterangan waktu maf'ul fih, dia maf'ulat. Maf'ulat itu mansubat, dia mansub. Tapi kita belum belajar bab itu ya. Ara'aytunna al-miknasata ya banatu. Ara'aytunna al-miknasata ya banatu. Bahathu anha kathiran wa ma wajadtuha. Bahathu anha kathiran wa ma wajadtuha. Bahathu an, ma makna bahathu an? Mencari. Mencari. Bahatha an, mencari. Kalau bahathu al-mas'alata, membahas, ya, membahas. Kalau bahasa langsung ke maf'ul bih, membahas. Kalau bahasa'an, mencari. Bahasa'an, mencari. Mencari masalah? Ya. Bahasa'anil masalah. Enggak, itu mah tukang ribut ya. Tukang cari masalah. Ana wada'tuha tahta sulami hadha sabaha. Ana wada'tuha tahta sulami hadha sabaha. Ya ummi afi thallajati ma'un baridun. Ya ummi afi thallajati ma'un baridun. Nahnu 'itashun. Nahnu 'itashun. Abshir fiha ma'un baridun wa 'asiru burtuqalin. Abshir, ya. Abshir, abshir fi'il amr. Tapi fi'il amr dari fi'il mazid biharfin, makanya wazannya beda. Kalau fi'il thulathinya mujarrad baru biasa if'al, if'il, uf'ul. Tapi ini kok af'il, abshir. Iya, karena dia mazid biharfin. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Af'il. Ya, beda wazannya, tapi itu entar saja karena fi'il mazid juga. Thumma nuwasil ila tamrin ats-tsalits, ya. Terakhir kita sudah jawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks. Idan nuwasil ila tamrin ats-tsalits. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Hadhihi al-as'ilatu laysat mabniyatan 'ala ad-darsi as-sabi'. Tapi pertanyaan ini tidak berhubungan dengan dars sabi'. Idzan al-ajwibatu min insya'ikum. Jawabnya itu sesuai susunan kalian, terserah disesuaikan. Ya, seperti itu ya. Apa? Teknik kitab ini. Yakni apa? Memahami teks dulu. Kosakata kosakata baru di teks dulu, kemudian menjawab pertanyaan seputar teks, ya, kemudian apa mufrodat mufrodat al kalimatul jadidah, sehingga apa, ya, taktasibuna min athna'ihi al lughatul arabiyyah, sehingga apa kalian mengambil lughah dari situ, mengambil lughah dari situ. Ketika sudah bisa mengambil lughah, yakni apa, bisa diharapkan bisa menyusun kalimat. Bisa menyusun kalimat, ya, satu kalimat sempurna yang mirip dengan teks-teks yang pernah dibaca, mirip, nggak usah sama persis, ya, tapi dimodif sedikit yang mirip, intinya mirip, ya. Tukawin jumlatan wahidatan mufidatan, sehingga apa, bisa membuat satu kalimat sempurna. Nanti naik tingkat lagi, sudah bisa membuat satu kalimat sempurna, membuat satu paragraf, kumpulan beberapa kalimat sempurna yang itu menjelaskan informasi yang lebih lengkap. Ya. Kalau bahasanya dia sudah lebih bagus lagi. Nanti kalau dia belajar lagi bahasanya bisa lebih banyak, ditambah punya basic keilmuan tertentu. Apakah dia punya ilmu fikih atau ilmu hadis, ya, atau ilmu usul fikih, sehingga apa, bisa menyusun rangkaian kalam tentang ilmu. Makanya tidak heran ulama Nusantara punya karya-karya dalam bahasa Arab, ya. Punya. Itu bukan satu dua orang yang bisa begitu. Ya, bukan satu orang yang bisa seperti itu. Banyak ulama Indonesia punya karangan dalam bahasa Arab. Ya. Yang terkenal Syekh Nawawi Al-Bantani misalnya punya fikih Syafi'i pakai bahasa Arab. Ya, pakai bahasa Arab. Susunan bahasa Arabnya, bahasa Arabnya bagus dan ada ilmu fikihnya. Punya juga tafsir beliau Marah Labid. Tafsir Marah Labid itu bahkan masuk di Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah susunan orang Arab. Masuk kitab-kitab beliau. Hasyiah Termansi misalnya karangan Kiai Mahfud Termansi. Ya, juga ada karya beliau yang di ilmu hadis, ulumul hadis. Ya, banyak ulama Nusantara yang bisa seperti itu. Mulai gimana? Ya mulai kecil-kecil dulu, kalimat dulu. Iya, sudah bisa kalimat menyusun bagus syarat kata bahasanya, susun paragraf sehingga bisa mengkisahkan, kemudian bisa mengkisahkan, menceritakan dari awal sampai akhir. Nggak melentang kemana-mana. Ya. Sudah bisa menceritakan kisah dari awal sampai akhir, ditambah dia belajar ilmu tertentu sehingga bisa berbicara tentang ilmu tersebut. Kalau orang Bekasi, Kiai Muhajirin Amsar. Kiai Muhajirin Amsar itu punya Misbahul Dholam, Syarah Bulughul Maram 4 jilid besar. Bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Misbahul Dholam. Saya mau nyari-nyari tapi belum dapat harga yang murah. Sebenarnya harganya enggak semahal itu. Kalau itu nyarinya dari ngirim luar lagi masa? Karya ulama Bekasi adanya dari luar pulau kan? Gak mungkin itu, harusnya mana kesini ada. Hah? Ada yang 500, ada yang 600. Tapi aslinya mah gak itu ya. Maksudnya kalau produksi sini atau dari Mesir langsung ke sini mah gak semahal itu. Dicetaknya di Mesir kitabnya. Kitabnya dicetak di Mesir, Misbahul Dholam. Muridnya penyalin kitabnya masih hidup sekarang. Hah? Orang Indonesia? Orang Indonesia. Namanya itu insyaallah. Ini hadhihi al-jumlah aidan min insya'ikum. Tafadhal ahyuni. Hukum awal. Mata qarat tum min al-fasli. Kapan kamu keluar? Kharajtum. Antum. Kapan kamu keluar dari sini? Kalian. Kapan kalian keluar dari sekolah? Al-fasl. Minal fasli. Minal fasli. Dari sekolah. Dari al-fasl. Dari kelas. Naam, sahih. Qarasna minal fasli ba'da darsi. Ba'da darsi, sahih. Terjem. Kami keluar dari kelas setelah pelajaran. Setelah pelajaran. Kharajna min al-fasli ba'da ad-darsi. Ada di ba'dahu? Aina dhahabtum ba'da ad-darsi? Di mana kalian pergi setelah pelajaran? Naam, al-jawab dhahabna ila al-masjid. Dhahabna ila al-masjid. Ila al-masjid. Tarjim. Anak saleh. Ilal masjid. Kami pergi ke masjid. Ke masjid. Sahih. Ada tiba ada hut. Min aini ila atin sami'tumul akhbar. Dari siaran radio mana kalian mendengarkan kabar berita? Naam. Sami'tumuhu min ila atin sami'tumuhu. As-su'al sami'tum antum. Al-jawab sami'na. Sami'na ya? Naam, sahih. Sami'na min idha sami'na akhbara. Kalau dhamir pakai apa? Pakai apa? Pakai hu apa ha? Al-akhbara jama' apa ini? Oh, iya, jama. Oh, sami'na. Sami'na. Naha. Sami'na min idha'atin RRI. RRI. Min idha'ati RRI. Roja itu bukan akhbar, itu kan apa? Ta'alim ya. akhbar, kabar. Tarjim. Kami mendengarkannya dari siar radio RRI. Naam sahih. Al-akhbar jamak taksir. Yang sudah kita pelajari jamak taksir, kalau pakai domir, domir apa? Ghairu aqil, domir. Ha. Ha. Itu kelas ecek-ecek sebenarnya. Itu kelas ecek-ecek. Dia pakainya domir ha, jamak taksir, ghairu aqil, domir pakai ha. Tapi kalau kelas master, jamak taksir jaizul wajhain. Jaizul wajhain. Ya juz an yakuna muannatsan wa yajuz an yakuna mudzakkaran. Dia sah sebagai muannats, sah sebagai mudzakkar. Makanya tak dapat kitab lain yang dimudzakkarkan, jangan kaget ya. Itu sahih. Naam alladhi ba'dahu. Aqurata qadami la'ittum an qurata salati. Kalian bermain sepak bola atau basket? La'ina qurata qadami. Kami bermain sepak bola. La'ibna kuratal qadami. Siapa yang main bola sini? Yang masih main bola ada? Hah? Dulu, sekarang? Gantung sepatu. Gantung sepatu. Gantung sepatu. Udah gak ada lagi? Mancing. Balaga apa mancing? Nanti masalah. Naam hada suratul qada. Da tamrin ar-rabi'. An-nif. An-nif makna an-nif. Jadikan muannas sahih. An-nif lakin fihi alif lam. Idan an-nifil fa'ila. An-nifil fa'ila fi kullin. An-nifil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Annithil fa'ila, jadikan mu'annas fa'il daripada tiap-tiap. Naam sahih. Jumalil atiyah, kalimat-kalimat berikut. Al-mithal naqra awalan. Asharibtumul qahwata ya ikhwanu. Asharibtumul qahwata ya ikhwanu. Asharibtum fi'lun madhin للمخاطبين او لجماعه من المخاطبين. Untuk jamaah, orang keduanya jamaah ya, laki-laki. Al-qahwata ya ikhwanu, nidanya untuk para lelaki. Thumma nuhawwiluhu ila al-muannats, kita ganti jadi muannats. Jamaahnya tadi untuk mudzakkar diganti jadi muannats. Syaribtunna, syaribtunna. Asyaribtunna al-qahwata ya akhwatu. Asyaribtunna al-qahwata ya akhwatu. Ketika diubah jadi fi'il, bukan hanya fi'il saja, tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan jenisnya, yakni nidanya ya ikhwanu, jadi ya akhwatu. Intinya segala yang berhubungannya dengan jenis diubah jadi mu'annas. Tafadhal rukun tsani. Aqra'tum hadhihi al-majallata ya rijalu. Ya rijalu. Aqra'tunna hadhihi al-majallata ya nisa'u. Ya nisa'u, sahih. Tarjim. Apakah kamu membaca majalah-majalah ini, wahai laki-laki? Apakah kamu membaca majalah-majalah ini, wahai perempuan? Ya, wahai para wanita, sahih. Rukun tsalif. Afahimtum ad-darsal jadida ya abna ya abnai. Apakah kalian paham pelajaran baru ini wahai anak-anakku? Naam, sahih. Afahimtum ad-darsal jadida ya banatu? Ya. Ya banatu. Ya abnai. Jadi ya, ya banati. Ya banati, sahih. Afahimtunna. Afahimtunna ya banati. Terjem. Apakah kalian paham pelajaran baru ini wahai putri-putriku? Naam, sahih. Thumma rabi'. متى خرجتم من المدرسة يا أولاد؟ Kapan kalian keluar dari sekolah, wahai anak-anak? Wahai anak-anak. Mata kharajtunna min al-madrasati ya banati. Ya banatu. Tidak ada ya mutakallim ya. Naam, terjem. Kapan kalian keluar dari sekolah, wahai anak-anak perempuan? Wahai anak-anak, sahih. Sekarang tanggal berapa? 2 Maret 2024. Naam, tafadhal. Asami'tumul adzana ya ikhwanu. Apakah kalian mendengar adzan, wahai saudara-saudara? Naam. Asami'tunal adzana ya akhwatu. Apakah kalian mendengar adzan, wahai saudari-saudari? Sahih. Al-adhan. Sami'tun. Ada di ba'dahu? Ara'aitumul mudarrisa. Ara'aitumul mudarrisa. Jadi dia ikhwanu. Tarjim awalan. Apakah kalian melihat kepala sekolahnya? Mudarrisa. Apakah kalian melihat guru baru? Ya, saudara-saudaraku. Naam. Al-mu'annas. Ara'aitunna mudarrisa jadida. Ya, akhwati. Ya akhwatu isim mufrad ketika ada nida mabniun ala dhammi. Isim mufrad ketika ada harfun nida mabniun ala dhammi. Ya ikhwanu, ya banatu, ya awladu, ya akhwatu. Terjem. Apakah kalian melihat guru baru, wahai saudariku? Naam, sahih. Hada tahwil ilal mu'annas. Gampang ya? Gampang. Nuasil ila tamrin al-khamis. Tamrin al-khamis, da'il harakat awalan. Amama kulli jumlatin. Fima yali Sigatani lil fi'li. Ikhtar. Tapi ada alif lam. Ikhtar sigata sahihata. Wa akmil bihal jumlata. Amama kulli jumlatin. Di depan setiap kalimat. Fima yadi. Berikut ini. Sighatani lil fi'li. Ada dua lafal. Apa dua lafal? Fi'il. Dua lafaz. Kalau sifat enggak ada ya bahasa Indonesia ya. Dua bentuk iya. Dua bentuk boleh juga, tapi lafal lebih tepat ya. Ada dua lafal fi'il. Ikhtar, makna ikhtar? Pilihlah. Ikhtaris sighata sahihata. Pilihlah lafal yang benar, yang sahih. Wa akmil bihal jumlata. Sempurnakan kalimat dengannya. Yani dengan hanya kembali as-sighah as-sahihah. Ya, pilih dulu baru sempurnakan dengan lafal yang sahih. Tafadhal rakam al-awwal. yauma ya abna'i. Aqara'tumul Qur'ana yauma ya abna'i. Ya abna'i. Kenapa pakai qara'tum? Karena jamak laki-laki. Jamak laki-laki. Sahih. Abna'i jamak dzukur, anak yang laki. Tarjim. Apa yang Apakah kalian membaca Al-Qur'an? Sudah membaca Al-Qur'an hari ini ya anak-anakku. Iya, apakah sudah membaca Al-Qur'an atau belum? Ya, sebentar lagi Ramadan. Ya, Ramadan syahrul Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bahkan Nabi SAW kana yudarisul Qur'an ma'a Jibril kulla lailatin, tiap malam Nabi SAW mudarasah Qur'an dengan Jibril setiap malam, setiap tahun Ramadan khatam mudarasah Qur'an wahyu yang sudah turun di muraja'ah semuanya dari awal Ramadan sampai akhir. Wakana al-amul ladhi tufiya fihi yudarisuhu marratain. Nabi SAW di tahun beliau wafat, yakni bulan Ramadan 10 Hijriah, mudarasahnya dua kali khatam sama Jibril. Jadi dari situ Nabi SAW sudah pertanda ini kayak mau wafat. Nabi SAW sudah sadar ini kok dua kali Jibril, malah ini mudarasahnya dua kali, biasanya satu kali khatam saja, ini malah dua kali. Dari situ Nabi SAW sebenarnya sudah merasa tugas risalahnya mau selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Thani. Mata wajaktum min makata ya ikhwani. Ya ikhwani. Naam. Raja'atum. Kenapa pakai raja'atum? Ikhwani, sahih, jam'ul dhukur. Tarjim. Kapan kalian kembali dari Mekah, wahai saudara-saudaraku? Wahai saudara-saudaraku. Naqra ma'an. Mata raja'atum min Makkata ya ikhwani? Mata raja'atum min Makkata ya ikhwani? Naam. Al-Thalith. Al-Wasalatuna Wujuh Hakuna Bisabuni Wasalatuna. Kenapa pakai Wasalatuna? Ini bacanya punya jamak muannas. Cakap enggak? Apa? Wasaltunna wujuhakunna. Sahih, ya. Jamak muannas. Ya. Terjem. Apakah kalian mencuci wajah-wajah kalian dengan sabun? Dengan sabun, ya. Sabun, sebenarnya sabun. Beberapa ulama dinisbatkan kepada sabun. Kirain apa? Hah? Sabun. Sabun itu udah lama ya. Seperti yang Imam Abu Uthman As-Sabuni, mengarang kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Itu kan disebutnya juga As-Sabuni. Itu ada kemungkinan memang khirfah. Yani kadang ulama nisbatnya kepada khirfatihi, kepada pekerjaannya. As-Sabuni, dagang sabun. Atau bukan dia yang dagang sabun, tapi bapaknya atau kakeknya, sehingga sudah masyhur keluarganya itu pedagang sabun. Seperti Al-Imam Al-Mawardi. Al-Imam Al-Mawardi dulunya jualan air mawar, dulunya pas sebelum jadi ulamanya Al-Mawardi. Seperti Al-Imam Hamzah Az-Zayyad. Imam Hamzah Az-Zayyad jualan minyak wangi. Dia beli minyak wangi, ya, sambil dagang, sambil belajar, udah selesai belajar di sini, belajar ilmu qiraat maupun hadis, pindah ke negeri lain tapi udah beli minyak wangi dari sini, dijual di negeri lain kan jadinya ekspor ya, ya laku, dijual ke sana beli lagi di sana pindah lagi ke negeri lain. Hah? Ngaji lagi, jualan sambil ngaji, jadi ulama juga. Imam Hamzah Az-Zayyad, ahli qiraat, ahli qiraat dan juga ahli hadis. Imam Az-Zahabi, jualan emas. Az-Zahabi, emas, jualan emas, mau jualan emas. Tadi belum ada, berarti emasnya itu namanya itu ibunya harga saya. Hah? Apa? Ibunya itu Imam Az-Zahabi, berarti dia jual emas itu. Dia jual emas. Tapi kalau pas ketika ngajar atau itu biasanya udah ada budaknya atau pembantunya. Tapi beliau mau jual emas. Semana tadi? Kok jadi? Oh, as-sabuni. Gara-gara as-sabun. Ar-Rabi', tafadhal. Min ayyi idha'atin sami'tunna al-akhbara ya baladi? Sami'tunna. Kenapa sami'tunna? Karena baladi. Ya banati, sahih. Jemaatun Nisa, terjem. Dari siaran radio manakah kalian mendengarkan kabar berita, wahai putriku? Wahai jama'. Wahai putri-putriku. Naam, sahih. Naqra ma'an. Min ayy idha'atin sami'tunna al-akhbara, ya banati? Min ayy idha'atin sami'tunna al-akhbara, ya banati? Ada di ba'dahu? Min ayy idha'atin. In ayi babi, ayi babin. Dakhaltu mul masjidi ya ikhwani. Dakhaltu mul masjidah. Kenapa pakai dakhaltu? Pembayu. Ya ikhwani. Sahih. Jamu' dzukur. Min ayi babin. Terjem. Dari pintu mana kalian masuk, wahai saudara-saudaraku? Masuk ke masjid. Masjid. Masuk ke masjid ya, wahai saudara-saudaraku. Ya kalau masjid sini mah nggak ketahuan ya, maksudnya pintunya memang segitu-gitu aja. Kalau masjidnya besar seperti Masjid Haram, Masjid Nabawi, setiap pintu ada namanya, pintunya banyak. Ya. Bab Babu Malik Fahad, Bab Malik Abdul Aziz, Bab Malik Abdullah. Kalau ketemu orang di bab ini, pintu ini, Masjid Nabawi, mau ziarah kubur Nabi itu dari Babus Salam, masuknya dari Babus Salam. Apa lawang sewu? Lawang sewu. Itu mau pintunya seribu. Bener seribu. Itu apa nih? Bener seribu. Lawang sewu. Oh. Kenapa kalian membuka pintu-pintu ini ya putri-putriku? Naam, sahih. Oh, nawafid, ya. Jendela. Masalahnya salah. Ya. Hayya, naqra ma'an. Lima fatahtunna nawafidha ya banati? Lima fatahtunna nawafidha ya banati? Gampang ya, identifikasi jenisnya lihat ada clue-nya pasti di kalimat sisanya. Tuman wasil ila tamrin as-sadis. Ta'ammalil amthilata, mana ta'ammil al-amthilah? Perhatikan contoh-contoh. Thumma adkhil kana. Masukkan kana ala jumalil atiyati. Kepada kalimat-kalimat berikut. Naqra jumlah al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisu fil fasli. Kana al-mudarrisu fil fasli qabla 5 daqa'iq. Kana al-mudarrisu fil fasli qabla 5 daqa'iq. Kalau al-mudarrisu fil fasli itu polanya kalau bahasa Inggris simple present tense. Apa ya? Kalau ada istilahnya itu kan Ya, simple present tense itu untuk menyatakan tiga hal. Salah satunya itu fakta. Ya, fakta. Apa ya kalau bahasanya? Karena ada yang habitual action, ada yang fakta apa gitu. Sesuatu yang terjadi. Ya. Al-mudarrisu fil fasl. Kalau ada kana dalalatun alal madhi, dia menunjukkan terjadinya lampau. Terjadinya lampau. Tadinya, dahulu. Ya. Kana menunjukkan lampau. Kana al-mudarrisu fil fasli. Tadinya guru ada di kelas. Qabla khamsi daqa'iqa, 5 menit yang lalu. Ya, 5 menit yang lalu. Kalau sekarang di mana? Ya, sekarang mah enggak di kelas. Kana dalalatun alal madhi. Menunjukkan secara tersirat al-hadir, laisa kadzalika. Kalau sekarang mah enggak, enggak di kelas lagi. Ya, tapi 5 menit yang lalu. Yaitu perbedaan makna ketika dimasukkan kana. Ya. Kana an-nasu ummatan wahidah. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Dahulu wanita, dahulu manusia satu umat, bertauhid semua. Faba'athallahu an-nabiyyin, ketika sudah ada syirik, baru Allah utus nabi. Ya, memberi kabar gembira bagi kaum mukminin, memperingatkan lagi yang berbuat syirik. Ya, kana an-nasu dulu. Berapa ribu tahun sampai kaum Nabi Nuh itu baru tauhid. Baru zaman Nabi Nuh terjadi kesyirikan. Ya, kana dalalatun 'alal madhi. Al-mithal ats-tsani at-tullabu fil maktabati. At-tullabu fil maktabati. Ya, ini juga simple present tense. Murid-murid ada di maktabah, di perpus. Pakai kana dalalatun 'alal madhi. Kana at-tullabu fil maktabati qabla nisfi sa'atin. Hayya qra. Kana at-tullabu fil maktabati qabla nisfi sa'atin. Tadinya para murid di maktabah, di perpus. Kapan? Qabla nisfi sa'atin, 30 menit yang lalu. Sekarang mana? Sekarang mah udah enggak di maktabah lagi. Ya, ini pakai kana. Pakai kana plus keterangan waktu lampau. Perhatikan kanal mudarrisu fa'ila mufrad. Kanat tullabu fa'ila bagaimana? Jama'. Loh kok begitu? Iya, boleh. Kenapa kana itu fi'il? Fi'il juga, dia jenis fi'il. Tapi dia fi'lun naqisun. Dia fi'il naqis. Tapi mah jenisnya fi'il juga. Tetap dia termasuk fi'il. Sehingga apa? Karena itu berlaku hukum yang ada di halaman 30 33. Balik lagi coba 33. Kalau orangnya duluan, fi'ilnya disyaratkan harus sesuai dari segi jenis dan adad. Tapi kalau fi'ilnya duluan, intinya jenisnya saja. Jenisnya saja. Paham ya? Begitu pula kana. Karena kana fi'lun, kana itu juga jenis fi'il, maka hukumnya sama. Ya. Al-mithalu tsalits ummi fil matbakhi. Ummi fil matbakhi. Ummi ibuku di dapur. Tambahkan kana, kananya yang untuk muannas, yakni pakai ta'ut ta'nits. Kanat ummi fil matbakhi qabla qalilin. Kanat ummi tadinya ummi di dapur. Kapan? Qobla qalilin, beberapa saat yang lalu. Qobla waqtin qalilin, beberapa saat yang lalu. Berapa lama? Tidak ditentukan. Pokoknya mah belum lama. Pokoknya belum lama. Ya, kalau terjemahan bagusnya beberapa saat yang lalu. Paham ya? Ya, ini masukkan kana sesuai dengan jenisnya. Tafadhal rakmul awwal. Siapa? Terakhir siapa tadi? Ya, Pak Ayi. Al-mudiru fi gurfatihi. Gurfatihi. Terjemah awalan. Kepala sekolah itu di dalam ruangannya. Di dalam ruangannya. Pakai kana. Kana al-mudiru fi gurfatihi. Qobla sa'atin. Qobla sa'atin. Terjemah. Pak kepala sekolah itu di dalam ruang. Karena tadinya kepala sekolah itu berada di dalam ruangannya beberapa saat. Qobla sa'atin. Qobla sa'atin. Satu jam yang lalu. Apa? Kalau sa'atan, sa'atun, hitungan waktu modern itu satu jam ya. Kalau sa'atun yang itu ada di apakah dalil-dalil apa Quran atau hadis, itu biasanya maknanya sesaat. Ya. Maknanya sesaat, bukan satu jam. Ya, bukan satu jam. Naam, ada di Pak Dahu? Al-Waziru fi Landana. Pak Menteri di London. Di London, sahih. Kana Al-Waziru fi Landana qabla usbu'in. Tadinya Pak Menteri ada di London seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu, sahih. Dasyat, akhiri. Dasyat? Alhamdulillah. Ya. Ya. Naam, nuasil. Ada di mana, Huk? Akhi fi Makkah. Saudaraku berada di Mekah. Naam. Kana akhi fi Makkah qabla arba'ati ayamin. Tadinya saudaraku berada di Mekah 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu, sahih. Kana akhi. Ada di mana, Huk? Al-Aktiba'u fil mustashfa. Naam. Para dokter itu berada di rumah sakit. Di rumah sakit, sahih. Kana Kana al-Aktiba'u fil mustashfa qabla thuluthi sa'atin. Terjem. Tadinya para dokter berada di rumah sakit sepertiga jam yang lalu. Sepertiga jam yang lalu atau berapa menit yang lalu? 20 menit yang lalu. Sahih, 20 menit yang lalu. 20 daqiqa. Al-Khamis, tafadhal. Perpustakaan. Pakai kana. Kanat talibatu. Kana apa kanat? Kanat. Kanat. Kanat talibatu. Tambah kanat tambah talibat jadi gimana? Kanat. Kanat. Kanatil. Kanatil talibatu. Firman katabati. Qabla qalilin. Qabla qalilin. Terjem. Tadinya para siswi perpustakaan beberapa saat yang lalu. Beberapa saat yang lalu, sahih? Paham ya? Ya, kaidah tentang kana disesuaikan jenisnya saja. Ya, tidak wajib mimba bil adad. Kenapa? Karena sudah terwakili di fa'ilnya. Sudah terwakili di fa'ilnya kalau jumlahnya. Ya, hanya pentingkan jenisnya saja. Muasil ila tamrin as-sabi'. Doa ihraqat awalan. Ta'ammalil amthilata. Ta'ammalil amthilata. Thumma qra'il jumala. Thumma qra'il jumala al-atiyata ma'a dhabtil mimi. Ma'a dhabtil mimi wal hurufi sakinati. Wal hurufi sakinati al-ukhra. Tama dalam amthilah. Contoh-contoh. Thumma qra' jumal al-atiyah. Bacalah. Ma'a dhabtil mim. Dengan memastikan mimnya. Ya, memastikan harokatnya. memastikan mimnya wal hurufis sakinatal ukhra dan huruf-huruf sukun lainnya. Huruf-huruf sukun lainnya, yakni berharokat sukun lainnya, apakah tetap sukun atau dikasih harokat? Mana contohnya? Naqra awalan. Aqara'tum hadzal kitaba? Aqara'tum hadzal kitaba? Qara'tum, tum mimnya sukun. Ya, mimnya sukun hadzal kitaba. Kalau setelahnya isim yang pakai alif lam, misalnya Al-Qur'an, aqara'tum Al-Qur'ana, maka dibacanya aqara'tumul Qur'ana. Aqara'tumul Qur'ana. Ya, aqara'tumul Qur'ana. Mim yang tadinya sukun, sukun ketemu sukun, tidak mungkin dua huruf sukun harfani sakinani sahihani hadza la yaltaqiyan. Enggak mungkin dua huruf sahih bertemu. Susah. Aqara'tum Al-Qur'an. Susah diucapkan. Maka bagaimana jalan keluarnya? Huruf yang pertama dikasih harokat. Harokatnya apa? Kalau kasus mim, harokatnya dhammah. Kenapa? Karena qara'tum ini mimul jam'i, mim yang menunjukkan jamak. Di sebagian lughah mim jamak ini dibaca mu. Dibaca mu. Dan itu pasti ada di ya, di qiraat, di qiraat Ibn Kathir. Qiraat Imam Abdullah Ibn Kathir, Imam Ahmad. Qiraat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan qiraatnya pakai qiraat Ibn Kathir. Dari Qustantin, dari Syibil, dari Al-Imam Abdullah Ibn Kathir berujung kepada sahabat Abdullah bin Abbas dan Zaid bin Thabit. Qiraat ini kalau mim jamak dibaca dhammah, bahkan dibaca panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, itu qiraat Ibn Kathir. Maka begitu juga ini. Qara'tum ketika dikasih harakat pakainya dhammah. Aqara'tumul Qur'ana. Aqara'tumul Qur'ana. Paham ya? Begitu pula contoh yang kedua. Ara'aitum hamidan. Ara'aitum hamidan. Itu kalau isim setelahnya enggak pakai alif lam. Sekarang pakai alif lam. Ara'aitum al-mudarrisa. Kaifa naqra'? Ara'aitumul mudarrisa. Ara'aitumul mudarrisa. Ya. Kasusnya sama. Ara'aitumul mimul jam'i digerakkan dengan harokat dhammah. Rahmul Thalif, alakum hadzal baitu? Alakum hadzal baitu? Ya, apakah rumah ini punya kalian? Lakum mim sukun. Huruf setelahnya bukan alif lam. Bagaimana kalau alif lam? Alakum al baitu. Maka naqra alakumul baitu? Alakumul baitu. Apakah rumah ini punya kalian? Ya. Apakah kalian punya rumah? Ya. Kenapa rata-rata? Misalnya Salif, kharajat aminatu. Kharajat aminatu. Ta'u at-ta'nis. Ya. Ta'u at-ta'nis. Kaifa idha kana ba'dahu alif lam? Kharajat al-bintu. Naqra. Kharajatil bintu. Kharajatil bintu. Kalau ta'u at-ta'nis, maka harokatnya kasal. Dia sukun ketemu alif lam sukun digerakkannya dengan kasrah. Seperti itu ya. Yang ini apa? Harokat. Namanya ini harokatun aridhah. Harokat yang muncul karena ada sukun. Itu beda-beda. Kadang bisa dhammah, kadang bisa kasrah, kadang bisa fathah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal. Minal. Harokatnya fathah. Ya. Rukmul khamis, man hadzal waladu? Man hadzal waladu? Ya, siapa anak ini? Ya. Kalau pakai alif lam, manil waladu? Manil waladu? Ya, digerakkannya dengan kasrah. Man kalau digerakkan pakai kasrah. Kalau min pakai fathah, minal. Ya. minal. Kalau man, manil. Paham ya? Ya. Digerakkan harakatnya beda-beda. Rumul awal, tafadhol. Siapa? Akal tumul mauza. Terjem. Apakah kamu makan pisang? Akal tum. Hah? Kalian? Apakah kalian makan pisang? Apakah kamu telah makan pisang? Ini kabar apa nanya? Nanya. Kabar. Zahirnya ini kabar. Bukan nanya. Bukan. Dari akala ya? Hah? Akala. Anya bukan. Anya itu a asli. Akala. Akala, akala, akalu. Akala, akala, akalu. Akalat, akalata, akalna. Akalat, akalata, akalna. Akalta, akaltuma, akaltum. Akalta, akaltuma, akaltum. Akalti, akaltuma, akaltunna. Akalti, akaltuma, akaltunna. Akaltu, akalna. Akaltu, akalna. Hamzahnya hamzah asli. Akal tumul, terjem. Akal tumul, kalian telah makan pisang. Telah makan pisang. Zahirnya khobar. Bisa juga sebenarnya ini tanya, tapi hamzah istifhamnya mahdzuf. Tapi saya ragu ini bertanya seperti itu, karena itu level master ya, belum belajar. Kita istifham, tapi adatul istifhamnya mahdzuf. Belum belajar kita bahasan itu. Iya, nggak ada juga. Makanya ini khobar jelas. Ya, zahirnya dia khabar. Rumus ثاني تفضل. Jalastum fil fasli. Jalastum mimnya bagaimana? Sukun. Sukun sahih. Terjem. Kalian telah duduk di kelas. Duduk di kelas sahih. Berarti Pak Adhum. Dakhaltumul masjida. Dakhaltumul masjida. Mimnya bagaimana? Dhamma. Ya, terjem. Kalian masuk masjid. Masuk masjid, sahih. Rabi'. Fahimtum ad-darsa. Hah? Ada alifnya? Ada hamzahnya? Fahimtum ad-darsa. Hah? Ada di antum? Ya, saya ada. Ada? Ada hamzahnya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau ada, gak apa-apa. Coba ulang. Fahimtumul darsa. Fahimtumul darsa. Mimnya bagaimana? Dhamma. Dhamma sahih. Fahimtumul darsa. Terjem. Kalian telah paham pelajaran. Pelajaran sahih. Al-khamis. Fahimtum durusul fikha. Fahimtum durusul fikha. Ada wawnya. Fahimtum darsa. Faham tu? Untuk darsa fikha. Fikha, fikhu, fikhi. Fikhi. Apakah kalian memahami pelajaran fikhi? Enggak, ini khabar. Kalian memahami pelajaran fikhi. Pelajaran fikhi, sah. Ada tiba ada? Sami'tumul adana. Mimnya bagaimana? Dhamma. Sahih. Sami'tumul adana. Terjem. Kalian mendengar azan. Mendengar azan. Ada di mana hukum? Mana akal tum? Apa yang kalian makan? Akal tum. Mimnya bagaimana? Sukun. Sukun. Sahih dia. Sukun. Ada di mana hukum? Alakum hadhihi syayaratu. Naam. Apakah mobil ini milik kalian? Milik kalian, sahih. Mimnya bagaimana? Sukun. Sukun. Alakum. Alakum hadhihi syayaratu. Ada di mana hu? Alakumul kitab. Alakumul kitab. Tanya ada alifnya tidak? Alakumul kutubu tarjim. Apakah ini buku kalian? Apakah kalian punya? Apakah kalian punya buku? Punya kitab-kitab? Coba asik kitab apa di rumah yang paling berkesan? Al-Wajiz. Al-Wajiz apa? Fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Yang bahasa apa bahasa Indonesia? Hah? Bahasa apa? Ah, oh, terjemah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Usul fiqh apa? Apa usul fiqhnya? Apa coba? Kitabnya apa? Hah? Karangan siapa? Belum sempat dibaca. Oh, belum sempat dibaca. Apa usul Syekh Utsaimin bukan? Apa dari pesantren? Kalau pesantren paling gitu. Safina, Fiqih Syafi'i. Ada kajiannya tuh. Ustaz Miftah kalau di Musani. Safina. Pak Sugito, kitab apa di rumah? Bunyanya? Fathul Qori. Hah? Fathul Qori. Masya Allah, Fathul Qori. Belajar sama siapa? Sama di masjid sini ada. Oh ada? Sama ya. Masjid siapa? Ini Ustaz. Oh Masya Allah, bagus itu Fathul Qori. Syarah ringkas matan Abu Suja. Ah Yudi, minyak apa? Kitab apa di rumah? Riyadus Salihin, Imam Nawawi. Masya Allah. Itu tidak ada rumah kecuali di dalamnya ada Riyadus Salihin, Imam Nawawi. Ah Ibu Sona, punya kitab apa di rumah? Kitab Al-Quran. Ya selain Al-Quran, semua orang punya Al-Quran. Al-Quran. Masya Allah. Gak pernah ngomong, saya ngomong lucu. Ini orang Kristen aja yang gak punya kitab Al-Quran. Kita apa di rumah? Ya belum ada. Hah? Hah? Hah? Ini? Dan itu? Hah? Yang terjemahan? Hah? Yang 7 jilid? Ya, kutub di rumah. Tinggal dicicil baca. Dicicil baca. Berusaha untuk membacanya. Baca ketika mula, baca aja. Dibaca sambil buka kamus. Jangan malas buka kamus. Kalau kalian mau betul-betul bisa baca kitab, jangan malas buka kamus. Harus punya kamus. Kamus bahasa Arab. Ya, dicicil. Belajar satu kata, dua mufradat. Kalau lagi malas, tandain, nomerin. Nomerin, ini saya gak tahu katanya. Ntar aja buka kamusnya. Gak apa-apa, tapi udah ada tanda ini saya gak tahu. Nanti kalau lagi rajin, buka lagi. Ini apa sih katanya? Ya, ditandain. Maka dikomendasikan untuk level kita harus ada kita. Apa? Ya. Level-level pemula bagus kitab-kitabnya Syekh Utsaimin. Syekh Saleh Utsaimin bahasanya mudah, mudah sekali. Ya, itu orang pemula bisa. Contohnya? Ah, Syarah Ushul Salasa Syekh Utsaimin. Kasfus Syubhat Syekh Utsaimin. Itu murah juga tuh. Udah ada harokat nih yang Kasfus Syubhat. Sudah ada harokatnya, syaratnya sudah ada harokatnya. Kitab-kitabnya Syekh Utsaimin itu mudah. Kalau kamus yang kamus, kalau mau yang Arab Indonesia, Al-Munawir bagus. Oh, yang iya. Al-Munawir itu dia ngambilnya dari Munjidut Tulab. Bagus dia. Karena kitab asal bahasa Arabnya emang udah kitab bagus. Kalau enggak bisa nyanyi berarti belum bisa sorof namanya. Iya, cari 3 huruf asli. Intinya cari 3 huruf asli. Nah itu. Hah? Iya mesti belajar sorof. Rasa kayak yang terjadi kemarin disingkirkan dulu huruf ilatnya dulu. Iya, huruf-huruf ilatnya, huruf tambahannya disingkirkan, disisakan 3 huruf asli. Cari di 3 poin itu. Nah, ada di Pak Dahu. Siapa tadi terakhir? Ah, oh udah, aksu kita udah ya. Oi. Man ada al-rajul. Siapa lelaki ini? Naam sahih. Mannya sukun. Alladzi ba'dahu. Naam, ayyudi. Manil fata? Mannya bagaimana? Manil kasra, sahih. Tarjim? Siapa pemuda? Ya, siapa pemuda ini? Ada di ba'dahu? Katabatit talibatu darsan. Sahih, katabatit talibatu. Bagaimana taknya? Taknya kasra. Kasra, sahih. Dia kasra karena setelahnya alif lam. Ada di ba'dahu? Ainal mudiratu kharajatil ana. Kharajatil ana. Terjem. Di manakah ibu kepala sekolah? Dia telah pulang sekarang. Dia pulang sekarang. Sahih. Ya. Gampang ya? Ya, digerakkan harakatnya ketika ada alif lam ketemu dua sukun. Saya akan kafi bi hadzal qadar. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.